Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Rahmat Semesta Alam dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Bagaimana kabar Anda? Semoga puasanya lancar semuanya. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali kisah Nabi Yusuf. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 43 hingga 53 yang tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak, jangan bosan melihat ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah ditemani oleh ibu-ibu cantik seger sekali pagi-pagi pakai baju warna pink, biru, warna-warni. Apa kabar Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada Majelis Taklim Anissa dan juga dari Halaqah Tafsir Pusat Studi Al-Quran. Terima kasih sudah menemani saya di sini. Nanti boleh tanya jawab ya. Kita akan melanjutkan surat kita kemarin, Pak. Mari. Pagi ini ayat 43 hingga 53. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang lalu ada diceritakan bahwa Nabi Yusuf di penjara dan bahwa ada dua temannya di penjara. Kedua teman itu bermimpi, minta kepada Nabi Yusuf agar dijelaskan mimpinya. Beliau menjelaskannya dan berpesan kepada salah seorang bahwa kalau nanti kamu sudah menjadi pelayan raja, tolong sebut-sebut saya, ceritakan tentang keadaan saya. Tapi yang bersangkutan lupa. Itu kita sudah jelaskan dalam episode yang lalu. Sekarang episode baru, cerita tentang raja. Di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kulhunna sab'un ijaf. Raja berkata, saya bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor yang kurus. Dan ada juga 7 bulir yang hijau. Ada lagi 7 bulir tangkai itu yang kering. Saya mimpi tentang itu. Wahai pembesar-pembesar, pemuka-pemuka kerajaan ini, sampaikanlah kepada saya apa arti mimpi saya ini, kalau memang kalian mampu untuk memberi penafsiran mimpi. Itu dulu Bu, saya garis bawahi dulu satu hal. Dulu kenabian selalu dikaitkan dengan gaib. Nabi itu adalah seorang yang dipercaya tahu gaib. Sejak masa Nabi Muhammad, beliau menegaskan, saya tidak tahu gaib. Gaib yang saya tahu itu karena Allah menyampaikan padamu. Nah, ini di Mesir percaya itu mimpi, percaya itu gaib. Ini si raja bermimpi, minta tafsirnya. Baik, pemuka-pemuka masyarakatnya ini, katakanlah cerdik cendekianya itu berkata, adghasu ahlam, ini mimpi-mimpi yang tidak ada artinya. Adghas itu adalah dahan kayu, dedaunan, macam-macam terkumpul yang tidak ada, yang mestinya dibuang. Dikatakan, kau punya mimpi, ini mimpi bohong, kita tidak bisa tafsirkan mimpi bohong itu. Maka pelayan raja yang tadinya diberitahu takbir mimpinya oleh Nabi Yusuf, ingat, loh iya dong, Yusuf itu ada. Maka dia berkata, wa qala alladzina ja minhuma waddakara ba'da umma, dan berkatalah orang yang selamat, yakni penjara itu, dan baru ingat setelah waktu yang lama. Nabi Yusuf sudah 7 tahun di penjara baru ingat. Ana unabbiukum bitakwili farsilun. Saya yang beritahu kamu tentang apa maknanya. Utus saja saya. Maka dia diutus oleh raja. Oke, kamu ke penjara, pergi ketemu itu orang yang kamu bilang pandai menafsirkan. Terus datanglah dia ke penjara. Dia berkata, Yusuf, wahai Yusuf, ayuhas siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu berkata dan berucap benar, bersikap benar. Dia bujuk Nabi Yusuf. Dia malu juga, ini sudah 7 tahun baru datang nih, ha? Aftina, coba beritahu kami tentang 7 sapi yang gemuk-gemuk yang makan 7 sapi dan seterusnya. Mimpi raja dia ceritakan. Mudah-mudahan kali ini saya bisa kembali menyampaikan kepada masyarakat dan kepada raja sehingga mereka bisa mengerti apa arti mimpi. Kita mari merenung sejenak. Kira-kira orang di penjara 7 tahun, datang utusan raja minta informasi. Kalau ibu bagaimana? Kalau saya, keluarkan dulu saya baru saya. Ya. Iya. Atau kalau saya tidak mau bilang, biarin aja hancur itu. Iya. Kan begitu. Keluarkan saya, berapa kau mau berikan saya uang? Nabi Yusuf tidak. Begitu ditanya, dia langsung menjawab. Qala tazra'una sab'a sinina da'ban fama hasadtum fadaruhu fi sumbalih. Beliau menjawab, itu berarti kalian hendaknya menanam 7 tahun secara giat dan terus-menerus. Apa yang kalian tuai, maka biarkan saja itu ditangkainya. Kalau padi jangan buka, supaya bisa lebih bertahan lama, kan ini kan 7 tahun nih ya. Jangan keluarkan dari tangkainya kecuali sedikit yang kalian perlukan untuk makan, lainnya sisakan untuk tahun-tahun sulit ini. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun lagi krisis sulit. Maka pada tahun-tahun itu kalian bisa makan apa yang kalian simpan di itu tadi. Lalu sesudah itu akan datang lagi 1 tahun di mana orang-orang akan mendapat pertolongan dan mereka artinya sudah sejahtera. Setahun lagi orang-orang diberi pertolongan dan sebagainya karena sudah sejahtera, karena sudah banyak gitunya. Disampaikan pada raja, oh ini arti mimpi. Raja terus berkata, oh ini bagus, ini mimpi, benar ini mimpi. Kira-kira begitu. Maka raja berkata, qalal malikut uktuni bihi. Raja berkata, panggil itu Yusuf, saya mau ketemu orang ini. Falamma ja'ahur rasul qalarji ila rabbika. Setelah utusan raja itu datang, Nabi Yusuf berkata, saya enggak mau keluar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Setelah tadi kita dengarkan bahwa Nabi Yusuf menakwilkan atau menafsirkan mimpi dari sang raja, lalu raja memanggilnya. Namun Nabi Yusuf menolaknya dan berkata, apa yang dikatakannya kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak, kita lanjutkan. Iya, jadi kembali Nabi Yusuf berkata kepada utusan raja, kembalilah kepada Tuhanmu. Tanyakanlah bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah memotong-motong jari-jarinya itu. Sesungguhnya Tuhanku mengetahui tipu daya mereka. Seakan-akan Nabi Yusuf ingin berkata, saya diberitahu Tuhan keadaannya, tetapi saya mau ada penyidikan. Dan supaya itu bersifat objektif, saya tidak mau sebut nama, cari aja. Sebenarnya dia katakan, bagaimana keadaannya itu perempuan-perempuan? Siapa perempuan itu? Selidiki deh, saya mau tahu. Ah, supaya dia keluar, nama baiknya sudah kembali. Raja kumpul, itu perempuan-perempuan diadukan penelitian, raja bertanya, bagaimana keadaan kalian ketika kalian merayu Yusuf agar berselingkuh dengan kalian? Kalian, ha? Sudah bukan lagi Yusuf. Kan kita ingat ceritanya tadi, yang lain waktu diceritakan oleh Zulaikha, oh saya memang jatuh cinta, saya memang harus ini. Yang lain juga, saya juga mau. Ya, ya kan? Ah, maka raja bertanya, bagaimana keadaan kalian saat kalian semua merayu Yusuf agar berselingkuh dengan kalian? Semua berkata, kulna, hasya lillah, maha suci Tuhan, kami tidak mengetahui menyangkut Yusuf sesuatu yang buruk. Nah, jadi itu orang baik. Kalau tadinya dia berkata, istri Zulaikha berkata begitu. Qalat imra'atul aziz, maka berkata istri penguasa Mesir, sekarang menjadi jelaslah kebenaran, saya yang menggodanya. Subhanallah. Ada satu hal lagi kita lihat dalam kisah-kisah Al-Quran. Dia bisa jadi memaparkan kelemahan manusia. Kelemahannya Zulaikha kan ini dipaparkan, digambarkan dia merayu, dia tutup pintu. Tetapi itu tidak digambarkannya untuk mengundang nafsu orang, sehingga kalimat-kalimatnya itu singkat, tidak mengundang, bukan cabul lah, dan selalu digambarkan salah satu dari dua, kesadaran orang yang berdosa, dia sadar, atau sanksi yang dijatuhkan Tuhan pada orang yang berdosa. Nah, ini sekarang kita lihat Zulaikha, insaf enggak dia? Dia terus mengaku, al-ana hashasal haq, sekarang telah menjadi jelas kebenaran itu, saya yang menggodanya, saya yang merayunya. Kalau kita mau lanjutkan, saya memang sengaja tutup pintu rapat-rapat, mengaku, dan sesungguhnya dia termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam ucapannya dan dalam sikapnya, mengaku sadar. Ah, baru lanjut. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ini ayat 52 ini itu beda pendapat ulama tentang siapa yang berucap itu. Mari kita lihat. Yang demikian itu, kita terjemahkan dulu. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa saya tidak mengkhianatinya pada saat dia tidak berada di hadapan saya. Nah, ada yang berkata, yang mengucapkan zalika liya'lama anni lam akhunhu, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, saya sengaja minta dilakukan penyidikan, minta dilakukan sesuatu yang membuktikan siapa yang salah dan benar. Saya sengaja minta itu agar suami Zulaikha mengetahui bahwa saya tidak pernah mengkhianati dia dalam satu hal. Saya tidak pernah mengkhianati dia dengan berselingkuh dengan ininya. Saya tidak pernah mengkhianati dia dengan berusaha untuk merayu Zulaikha. Memang Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak akan mendukung upaya orang-orang yang berkhianat. Itu satu pendapat. Pendapat lain berkata begini, ini ucapannya Zulaikha atau Zulaikha, pengakuan saya ini bahwa saya memang yang menggoda dia itu agar supaya Yusuf tahu bahwa cintaku padanya tulus. Saya tidak pernah mengkhianati cinta itu. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata bohong yang menggambarkan keburukan Nabi Yusuf. Yang mana yang lebih bagus? Dua-duanya bisa. Ya tak? Itu ulama beda pendapat. Orang yang ingin menggambarkan cintanya Zulaikha, dia ambil pendapat, ini cintanya tulus benar nih. Baru dikatakan lanjutannya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Saya dengan pengakuan ini, kalau Zulaikha yang berkata, saya tidak ingin membebaskan diri saya dari dosa. saya memang berdosa. Tetapi karena saya manusia, memiliki nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan, maka terjadilah itu, dan tidak ada orang yang dapat terhindar dari rayuan nafsu kecuali yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau Zulaikha yang berkata. Mari kita lihat kalau Nabi Yusuf yang berkata, saya cari, saya minta agar dilakukan penyidikan agar diketahui kebenaran. Saya tidak berkata, kata Nabi Yusuf, bahwa saya bebas dari dosa. Manusia semua berdosa. Tetapi orang yang terpelihara dari gangguan nafsu itu adalah orang yang dirahmati Allah. Saya bersyukur bahwa saya terhindar dari rayuan nafsu itu karena saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan kembali, ya. Pak. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali kisahnya setelah yang satu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Setelah sang raja memanggil perempuan-perempuan yang dahulu sempat menggoda Yusuf, akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah orang-orang yang benar. Beliau adalah orang yang benar. Kita akan melanjutkan kembali kisahnya. Silakan Pak, sebelum akan pertanyaan dari TV, kita akan mendengarkan penjelasan Bapak. Silakan. Iya. Jadi kita tadi berakhir mengatakan bahwa Nabi Yusuf atau Nabi Zulaikha mengakui bahwa setiap manusia punya nafsu, dorongan untuk melakukan kejahatan kecuali yang dirahmati Allah. Kalau kita berkata ini ucapan Zulaikha, maka itu berarti itu saya lakukan karena dorongan nafsu setan yang ada dalam hati saya. Saya tidak terpelihara oleh Allah karena saya menjauh dari Dia. Kalau itu ucapan Yusuf, dia mengakui bahwa saya juga manusia biasa, ada dorongan buruk, tapi saya dekat kepada Allah sehingga saya dirahmatinya dan dibentengi olehnya dari terjerumus. Kita mau lihat sedikit soal nafs amarah ini. Al-Quran menguraikan bahwa jiwa manusia itu paling tidak ada tiga macam, tiga tingkat. Tingkat yang pertama, apa yang dinamai nafsun amarah yang di sini. Amarah itu bukan amarah dalam bahasa Indonesia. Amarah itu terambil dari kata amr, perintah. Nafsun amarah, nafsu, jiwa yang terus menerus menyuruh kepada keburukan. Dalam diri kita ada itu. Yang buruk kita lakukan, kita tidak ingat lagi, tidak apa ya, pokoknya buruk. Dan ini yang paling buruk. Ada lagi yang kedua tingkatnya, nafsul lawama. Lawama itu berarti jiwa yang mengecam pemiliknya begitu selesai dia melakukan sesuatu yang buruk. Menyesal, dia maki orang, didorong oleh nafsu amarah dia maki, tapi tidak lama, waduh tadi saya salah, mestinya saya tidak begitu. Ada yang begitu ya? Itu namanya nafsun lawama. Yang ketiga, yang paling tinggi, nafsun mutmainnah, yang hatinya selalu tenang. Dimaki dia tenang, di kesulitan dia tenang, tidak pernah atau hampir, supaya lebih tepat, hampir tidak pernah terlintas dalam benaknya sesuatu yang buruk. Nah ini yang paling tinggi, itu yang dapat janji, ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, ya kan. Kalau yang lawama masih dihitung nih, ya oke. Semua orang ada dorongan itu, dorongan nafsu amarah. Nah, tetapi kalau mau terhindar dari godaan nafsu itu, mendekatlah kepada Allah, ingat Allah. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan berikut ini, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Quraisy. Nama saya Mulyadi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seorang muslim yang suka bermusuhan? Sedangkan menurut agama, kalau seorang muslim tidak boleh bermusuhan, itu bagaimana untuk memaafkannya Bapak Quraisy? Mohon jawabannya. Seorang muslim tidak boleh bersikap bermusuhan, itu prinsip. Bukan hanya tidak bermusuhan dengan sesama muslim, kita harus bersahabat. Bukan hanya bersahabat dengan manusia, kita bersahabat dengan kursi, bersahabat dengan gelas, bersahabat dengan segala. Orang yang bersahabat dengan sesuatu itu dia jaga, dia perhatikan. Ada sesuatu yang buruk padanya, dia beritahu ini buruk. Kita muslim begitu. Tetapi di sisi lain, agama ini sangat realistis. Untuk mewujudkan itu tidak mudah atau hampir mustahil, karena kita ada nafsu itu tadi. Maka agama beri jalan. Kamu kalau mau bertengkar dengan orang, mau salah faham dengan orang, saya toleransi 3 hari. 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya, sesamanya, karena tidak senang padanya lebih dari 3 hari. Jadi kalau bertengkar hari ini ditoleransi, besok masih ditoleransi, setelah 3 hari tidak boleh lagi. Semestinya setelah 3 hari itu maksimal Anda sudah mulai sadar, nafsul lawama, kenapa tuh saya bertengkar, kenapa tuh begini. Jadi ada dorongan untuk kembali rukun, kembali baik. Itu muslim. Nah, bagaimana caranya? Itu banyak caranya. Salah satu di antaranya adalah berbuat baiklah kepadanya. Kalau Anda menyiram api dengan bensin, makin ya. Coba siram dia dengan air. Akan padam. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk pada Anda, niscaya orang yang tadinya memusuhi Anda menjadi teman yang sangat akrab. Itu pesan. Jadi begitu kita maafkan. Kita maafkan karena kita sadar kesalahan yang dilakukannya bisa saya lakukan lebih buruk dari itu. Itu ajaran agama. Nah, tapi kalau orang punya nafsun amarah itu, terus dia kembangkan, terus dia ini. Jadi paling tidak nafsul lawamalah, paling tidak itu deh dulu. Pertengahan ya Pak. Pertengahan dulu, kita mau nuntut mutmainnah barangkali perlu masih peningkatan. Ya, terima kasih Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan melanjutkan kembali kisah ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita sampai di segmen tanya jawab. Saya akan beri kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati dari Majelis Taklim An-Nisa, Jalan Haji Marjuki, Kedoya Selatan. Saya ingin menanyakan bagaimana kita bisa mengetahui mimpi hanya benar atau hanya sekedar bunga tidur. Sekarang banyak juga yang menjadikan mimpi sebagai ramalan. Apakah ramalan semacam ini termasuk syirik, musyrik? Saya mohon jawaban dari Pak Kiai. Bagaimana kita bisa mengetahui mimpi ini benar atau khayalan? Ya. Sulit Bu. Kita baru bisa mengetahui setelah itu terbukti dalam kenyataan. Saya tidak tahu apa ini ya. Namun demikian, dalam salah satu episode saya pernah menjelaskan macam-macam mimpi. Ada mimpi karena keadaan yang sedang dialami. Ya toh. Apa itu kemarin contoh kita, ada orang mimpi ke kamar kecil, sebenarnya dia kebelet tuh mau ke sana. Nah, itu mimpi benar itu. Iya tahu? ngompol dia. Ada orang mimpi kawin dengan gadis yang dia cintai, tapi waktu di alam nyata dia ditolak. Mimpi ini benar atau tidak? Nah, tapi menggambarkan apa yang dia alami. Nah, ada mimpi yang menakut-nakutkan. Itu mimpi dari setan. Nah, baru ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini, itu yang bisa tahu ahlinya. Nah, dia yang bisa bedakan ini kira-kira mimpinya benar atau maknanya apa, ini tidak. Nah, buat kita orang awam ini baru tahu, oh, pantas itu dulu saya mimpi memang begini. Okay. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari Halakah Tafsir Pusat Studi Quran, Pak. Terkait dengan kisah Nabi Yusuf ini, terbukti bahwa beliau tidak bersalah dengan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan. Tapi dari fakta yang ada sekarang ini, fakta hukum pengadilan menyatakan bahwa banyak fakta yang ternyata diputarbalikkan, sehingga terkadang yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, itu inilah dunia. Alangkah banyaknya orang baik masuk penjara sampai sekarang itu. Alangkah banyaknya orang jahat masih berkeliaran. Dunia, keadilan mutlak tidak ada di dunia. Tidak ada. Tidak sempurna, kalaupun ada. Karena itu perlu ada akhirat. Ya kan? Di akhiratlah keadilan sempurna itu. Nah, karena banyaknya hal-hal yang seperti yang ibu ceritakan, itu sebabnya Nabi mewanti-wanti bahwa hakim itu ada tiga macam, ada tiga. Dua orang masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang masuk neraka itu yang memutarbalikkan fakta, yang membenarkan yang salah, yang mempersalahkan yang benar. Itu banyak, dimanapun itu terjadi. Bisa jadi bukan hanya di Indonesia, kan keluhannya begitu toh. Tapi itu gejala umum. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu untuk selalu introspeksi. Saya kira itu yang saya bisa katakan. Pak, tadi kan setelah dipanggil raja itu kan Zulaikha akhirnya mengakui kesalahannya. Ini dia nih bertobat kalau begitu, Pak. Begini. Kita tidak bisa memastikan dia tobat atau tidak. Karena ada orang yang mengakui kesalahannya dia tidak menyesal. Bisa enggak? Bisa. Sedangkan orang yang bertobat itu adalah yang menyesal. Saya memang begitu dan saya masih mau begitu. Tapi saya mengaku ini. Apa dia tobat atau tidak? Kalau kita mau bersangka baik, kita katakan dia tobat. Apalagi kalau kita memahami itu ayat wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammar, saya tidak mensucikan jiwa saya, diri saya, karena memang saya tidak dapat rahmat Tuhan. Sekarang mudah-mudahan dia bertobat. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kalaupun dia bertobat, tidak harus kita melangkah lagi satu langkah bahwa dia kawin dengan Nabi Yusuf. Ya kan? Tidak ada itu. Jadi di ayat berikutnya juga tidak dijelaskan. Sudah selesai di situ, sudah selesai kisahnya Yusuf dengan Zulaikha. Selesai bahwa dia mengaku bersalah, dia mengaku bahwa saya memang bukan orang suci, saya memang punya nafsu amarah yang mendorong saya melakukan itu. Tapi Yusuf orang baik. Saya masih tetap cinta dia walaupun umur saya sudah tua. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya Pak ya. Kalau itu kejadian di dunia nyata seperti ini, saya rasa tidak akan terjadi itu. Sekarang kan banyak sekali kasus-kasus. Saya yang tidak terlalu pesimis. Mungkin masih akan terjadi seperti itu. Iya kan? Masih banyak kok itu perempuan-perempuan baik. Masih banyak juga lelaki yang baik. Masih banyak perempuan yang setia pada suaminya. Iya kan? Kendati suaminya berselingkuh. Banyak juga lelaki yang bisa memaafkan istrinya. Ya, saya kira saya tidak pesimis, tapi mungkin memang lebih banyak yang tidak begitu. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Kurais Shihab, namun kita harus rehat sejenak karena kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Kurais Shihab. Sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kurais, saya akan berikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sihwardani dari Majelis Taklim Anisah, Jalan Haji Marjuki, Kedoya Selatan. Yang saya mau tanyakan, Pak, terjemahan mimpi dalam ayat 36 disebut dengan istilah takwil, dan mimpi dalam ayat 43 disebut dengan takbir mimpi. Adakah perbedaan kedua istilah tersebut, Pak? Terima kasih. Pasti ada. Takwil itu antara lain bermakna masa kedatangannya. Jadi berkaitan dengan masa kedatangannya. Kalau kita baca di sini, itu Nabi Yusuf ketika orang tuanya, ibunya, ibu tirinya, ayahnya hadir ini, semuanya memberi penghormatan padanya. Beliau berkata, "Hadza ta'wilu." Inilah masa terjadinya apa yang saya mimpi dulu. Yang dia mimpikan dulu waktu kecil, umur 10 tahun, dia lihat bukan dalam kenyataan, dalam mimpi matahari ini. Nah, sekarang matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya, 10 bintang itu saudara-saudaranya, itu terjadi dalam kenyataan di pentas bumi ini pada waktu itu. Maka dia berkata, ini takwilnya. Inilah masa di mana terjadi apa yang tergambar dalam mimpi saya dulu. Jadi berkaitan dengan masa. Nah, kalau takbir itu penafsirannya, tidak berkaitan dengan masanya. Oh, saya mimpi, kita ambil contoh sekali hari. Kalau ada orang mimpi giginya copot, apa artinya? Katanya itu takbirnya, tidak ditentukan kapan matinya. Itu perbedaan takwil dan takbir. Takbir itu penafsirannya. Takbir itu asalnya dari akar kata menyeberang. Jadi memang pada umumnya yang digunakan takbir mimpi karena tidak menentukan kapan terjadinya. Saya kira jelas, Bu, ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liz dari Khalaqoh Tafsir PSK Ciputat. Pak Ustadz, yang saya pahami, kecenderungan di dalam Al-Quran menceritakan wanita-wanita yang kurang baik. Seperti misalnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ini istri Al-Aziz, istri Abu Lahab. Bahkan dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa Al-Quran itu isinya kebanyakan Al-Quran. Mohon penjelasan dari Ustaz, mengapa seperti itu, Ustaz? Kalau saya termasuk, enggak mau yang masuk neraka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesan Ibu. Ketika berbicara tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, satu contoh ya, dia juga bicarakan tentang istri Fir'aun dan Maryam. Orang baik ini dua-duanya. Bahkan dia menegaskan ada hal yang menarik nih. Ada hal yang menarik. Ada orang yang selalu merasa bahwa anak lelaki itu lebih hebat dari anak perempuan. Iya. Al-Qur'an tidak berkata demikian. Al-Qur'an banyak menggarisbawahi bahwa lelaki dan perempuan itu adalah hasil pertemuan lelaki dan perempuan. Iya kan? Jadi kenapa bisa lelaki lebih hebat dari perempuan? Orang hasil dari pertemuan lelaki dan perempuan. Ba'dukum min ba'd. Ada orang punya anak perempuan lebih hebat dari anak laki-lakinya. Ada kan? Laisa dzakaru kal unsa. Kalau mau lihat dari segi kemanusiaannya sama saja. Dia lahir dari ibu bapak, ini lahir dari ibu bapak, sama. Saya kira begitu. Jadi tidak benar kalau perempuan yang baik tidak disebut dalam istri-istri Nabi, disebut dalam Al-Qur'an. Iya kan? Banyak itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Oke, saya kira. Ya. Silakan kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kita baca kesimpulan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43 hingga 50. Ayat 43. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi saya sudah terangkan, tapi saya akan simpulkan lebih ini lagi. Ayat 43 menamai pemimpin tertinggi Mesir kala Nabi Yusuf, menamainya dengan Malik Raja. Gelar yang diberikan oleh orang Mesir, demikian juga Al-Quran untuk kepala negara Mesir adalah Fir'aun. Tetapi di sini gelar yang diberikannya adalah raja, karena penguasa tertinggi ketika itu bukan orang Mesir asli. Mereka adalah Heksos yang menguasai Mesir antara 1900 sebelum Masehi sampai 1522 sebelum Masehi. Nabi Yusuf hidup pada masa itu. Jadi Al-Quran tidak menamai kepala negaranya dengan Fir'aun, tapi menamainya dengan raja. Satu. Masyarakat Mesir, bahkan masyarakat secara umum pada masa lampau, sangat mengandalkan mimpi. Kita ingat Fir'aun mimpi kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki, tapi kan dia suruh bunuh anak laki-laki. Sangat mengandalkan mimpi. Demikian juga astrologi dalam aneka kegiatan, terlebih dalam hal-hal penting. Mereka menilai pentakbiran mimpi sebagai suatu ilmu yang mempunyai kaedah-kaedah tertentu. Atas dasar itu pula kita dapat berkata bahwa mukjizat Nabi Yusuf itu adalah kemampuan beliau mentakbirkan mimpi sesuai dengan kecenderungan. Itu mukjizat selalu disesuaikan dengan keahlian dan kecenderungan masyarakat. Karena masyarakat senang mimpi, apa artinya diberikan kepada Nabi Yusuf kemampuan untuk mentakbirkan mimpi. Ketiga, ketika meminta agar kasusnya diperiksa, Nabi Yusuf tidak menyebut nama, bahkan tidak menunjuk seorang pun, apalagi istri pejabat itu. Boleh jadi karena beliau tetap mengingat jasa-jasanya. Pasti ada jasanya Zulaikha terhadap dia. Beliau pun tidak menyatakan secara tegas bahwa dia adalah korban fitnah. Ini agar penyidikan dilakukan dengan saksama dan dalam saat yang sama, tidak ingin melempar tuduhan. Biasa orang mau bela diri, oh dia begini, dia enggak, selidiki aja. Mereka yang dituduh atau ditahan tanpa bersalah sebaiknya berusaha membuktikan kebenarannya. Kalau perlu, enggan dikeluarkan dari tahanan sampai nama baiknya pulih. Usahakanlah untuk tidak menuding secara langsung siapa yang berjasa, tapi jangan menghalangi proses pemeriksaan. Ketujuh, tidak tepat memanjatkan doa kebahagiaan untuk mempelai sekarang ini agar mereka menjadi seperti Nabi Yusuf dan Zalikha. Tidak tepat menurut teman saya. Karena tidak ada riwayat yang pasti, bukan saja tentang perkawinan mereka, tetapi juga tentang keislaman Zulaikha. Bahkan tidak diinginkan oleh siapapun cinta yang menggebu mengantar yang dicintai terpenjara selama bertahun-tahun. Jadi jangan deh, Bu. Kalau ada yang mau doa, masih banyak doa yang lain. Terima kasih, Pak, atas ilmunya. Ibu-ibu cantik, terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.